Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk kembali menghadirkan dan juga menyajikan sajian acara spesial yaitu Bincang Indah bersama Asatidzah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait indahnya menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Dan di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan berbincang bersama Ustadzuna Abdul Faruq Ayyub Syafruddin hafizahullah taala. Beliau adalah pengasuh dari Ponpes Al-Ausat Sukoharjo Solo. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Walhamdulillah masyaallah. Tafadhal Ustaz untuk mukaddimah di acara pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Indah di radio kesayangan kita yaitu Radio Indah Siar ya, terbalik, mohon maaf. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan kekuatan yang Allah berikan, maka acara ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Bincang kita berkaitan dengan upaya untuk bisa menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa indahnya seseorang yang di dalam hati memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tumbuhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa mengendalikan perilakunya. Seseorang bisa melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang ghair ma'ruf, yang tidak baik. Yang jelas perkara tersebut merupakan satu kemaksiatan atau perkara tersebut melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang hamba yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut ini menjadikan dirinya untuk bersikap lebih baik. Artinya dirinya khawatir, misalnya dia beribadah, khawatir ibadahnya tidak diterima, maka dia berusaha untuk menyempurnakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Dengan satu harapan, ya, sikap roja. Harapan bahwasanya ibadah yang sudah ia upayakan sebaik mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena takut kemudian melakukan aktivitas-aktivitas ibadah itu tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk diberi ganjaran, tidak ada harapan untuk diterima ibadahnya, tidak. Tetapi rasa takut itu mendorong kepada satu amaliah yang positif. Satu amaliah yang akan menjadikan dirinya bisa lebih baik. Ya, bisa melakukan amalan-amalan yang lebih baik. Ya, karena khawatir Ya, kalau amalan itu dilaksanakan asal-asalan, ya, justru tidak menjadikan kebaikan bagi dirinya. Nah, kekhawatiran ini, rasa takut ini adalah rasa takut yang positif, mendorong dirinya untuk berupaya menggapai sesuatu yang lebih baik. Dengan harapan, tentunya dengan sifat roja, harapan untuk bahwasannya ibadah yang ditunaikannya ini harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan ibadah tersebut di atas mahabbah, rasa cinta. Ya. Nah, inilah pentingnya seorang hamba untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perilakunya, tutur katanya terkendali. Ya, terkendali, terukur, tidak kemudian liar, ya, semau-maunya. Ya, ini diantara upaya untuk menjadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu bentuk penjagaan pada dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia sudah tidak melakukan kemaksiatan misalnya, mudah-mudahan Allah memberikan rasa tenang, sakinah kepada dirinya, hidup tentram, hidup bahagia, hidup tenang. Karena apa? Karena selama ini berusaha dia, ya, seorang hamba itu berusaha untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menganugerahkan kepada hamba tersebut, ya, ketenangan, ketentraman, dan itulah sebenarnya yang ingin kita gapai, hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Ya, adanya keamanan di akhirat nanti, aman dari siksa api neraka. Itu barangkali sebagai pengantar dari bincang kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Taib ustadzuna, jazakumullah khair atas muqaddimahnya. Kemudian ustadzuna, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana bisa menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi di muqaddimah juga udah sedikit disinggung tentang apa sih itu rasa takut, mungkin kita bisa lebih fokuskan ustaz. Ya. Rasa takut kepada Allah itu bagaimana dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana ustaz? Iya. Di dalam ayat disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah. Inna allaha azizun ghafur. Di dalam surat Fatir, ayat ke-28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadih, dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Dan sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha ampun, maha pengampun. Dari ayat ini kita mendapatkan penjelasan bahwasannya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang dia masuk dalam kategori ulama. Ya, dikatakan ulama karena dia memiliki ilmu. Dikatakan ulama karena dia beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ya, jadi ulama itu bukan semata-mata orang yang memiliki ilmu saja. Kalau memiliki ilmu saja, para orientalis, orang-orang yang dia memiliki pemikiran-pemikiran mempelajari agama, mempelajari Islam, hanya sekedar mempelajari saja. Hanya sekedar untuk mengetahui Islam itu seperti apa, ajaran Islam itu seperti apa. Ya, tetapi dalam amaliyah, dalam perbuatan kesehariannya, para orientalis tidak melakukannya. Jadi ilmu dia bisa, bahasa Arab dia bisa, ya, mempelajari bacaan-bacaan kitab mungkin bisa. Tetapi dalam amaliyah tidak terbentuk, dalam amaliyah tidak ada. Ini bukan ulama, ya. Senukor gronya faham tentang Islam. Tetapi dia bukan ulama karena dia semata-mata sekedar tahu ilmu Islam. Jadi Islamolog, ya, Islamolog. Islam hanya tahu sekedar pengetahuan saja untuk dijadikan pengetahuan. Bukan Islam sebagai ad-din, sebagai agama yang dijadikan pedoman hidup, yang dijadikan sebagai way of life, cara pandang hidup, ya, di dalam kehidupan di dunia ini dan nanti di akhirat tentu akan memetik buahnya. Jadi seseorang dikatakan ulama adalah ketika ia berilmu yang benar, ilmunya baik, dan kemudian ia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu ulama. Nah, ulama inilah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan ilmunya yang ada pada dirinya dia tahu. Dia mengetahui amalan-amalan itu, kalau ia melakukan satu kedurhakaan, bagaimana akibatnya? Kalau ia melakukan satu bentuk kemaksiatan, apa akibatnya? Maka ia kemudian mawas diri, ya. Dia berhati-hati untuk jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan, untuk jangan sampai terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak di atau tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Jadi seseorang yang memang dia memiliki ilmu, faham apa yang seharusnya ia perbuat, apa yang seharusnya ia ucapkan, sehingga apa-apa yang ia lakukan dalam koridor syariat. Dan itulah wujud rasa takut seorang hamba yang berilmu, beramal dengan ilmu itu. Wujud rasa takutnya adalah berusaha untuk berada terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Untuk terus-menerus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan demikian, Ustaz, ya. Kemudian efek atau pengaruh dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas keseharian kita itu apakah sangat berpengaruh, Ustaz? Ya, tentu saja, karena dengan rasa takut itu seseorang akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya, ya. Merugikan dirinya artinya merugikan dia di dunia dan merugikan ia nanti di akhirat. Karena perbuatan yang dilakukannya adalah dalam kategori perbuatan dosa, misalnya. Jadi orang yang benar-benar berusaha, ya, tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berusaha untuk menjaga diri. Nah, menjaga diri agar dirinya tidak mengalami kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Juga ketika ia tumbuh rasa takut pada dirinya, ia berusaha untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada orang lain. Ya. Nah, jadi buah daripada rasa takut itu memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia harus berbuat baik kepada sesamanya. Kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada orang-orang yang beriman, dia harus berbuat baik. Nah, dari situlah maka rasa takut itu akan mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada sesamanya. Tidak hanya kepada sesamanya, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makhluk Allah lainnya. Ia akan berusaha untuk berbuat kebaikan. Orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukan perbuatan tamak, misalnya. Rakus, ambisius. Ya, kalau dia pengusaha kayu, dia akan tebang kayu sebanyak-banyaknya. Hutan-hutan akan dia tebang sehingga menjadi gundul. Ya, kalau sudah keadaan hutan, gunung gundul, apa yang akan terjadi? Efek buruk, dampak buruk, entah tanah longsor, entah kemudian banjir. Entah berbagai bencana lainnya. Itu dengan sebab akibat perbuatan tomaknya dia, perbuatan ambisiusnya dia, perbuatan rakusnya dia, tamak. Ya. Sehingga tidak memperhatikan keberadaan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, seperti misalnya di hutan itu kan ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Betul, namus. Ya, ada binatang, ada ular, ada misalnya binatang-binatang lainnya yang hidup di sana. Tapi dengan misalnya alam itu dihancurkan oleh dia dengan kerakusannya, ya, dengan sikap rakusnya, tamaknya, ya, untuk bisa mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya misalnya. Nah, kemudian ia merusak lingkungan, merusak ekosistem. Akhirnya yang terdolimi adalah hamba-hamba Allah subhanahu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa taala yang lainnya. Nah. Dan ketika ini terjadi, hamba-hamba Allah yang lainnya terkena juga. Dampak terkena buruknya. Ya terkena dampak buruknya, longsornya, tanah longsor, banjirnya. Banjir, atau mungkin tidak ada lagi sumber-sumber mata air karena hutannya dihabisi, ya sehingga tidak ada tempat untuk penyimpanan air di dalam tanah misalnya, sehingga orang-orang lain terzalimi dengan tidak adanya air karena kekeringan, kering. Na'udzubillah. Nah, ini akibat dari bermuara dari seseorang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perilakunya liar, seliar-liarnya. Masya Allah. Wallahul musta'an. Jadi, semua kebaikan, begitu Ustaz ya, bermuara kepada rasa takut kepada Allah. Begitupun kejelekan, itu bermuara kepada tidak adanya rasa takut kepada Allah. Ya, di antara sebabnya itu. Jadi, seseorang kalau tidak memiliki rasa takut, ya dia akan melakukan perbuatan yang ya tidak terkontrol, sudah tidak terkendali, ya tidak terukur. Dia sudah melakukan perbuatan sesuai hawa nafsunya, ya dia tidak punya rasa takut. Tetapi sebaliknya, orang yang punya rasa takut, dia akan berusaha untuk bisa mengendalikan dirinya, bisa untuk menjaga dirinya. Nah, dari menjaga diri, dia dampaknya kepada yang lain kepada ikut yang terjaga lain. Juga nah, betul. Begitu. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian Ustaz, ketika seorang manusia atau kita selaku manusia mendapatkan ujian, apakah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi sesuatu yang berpengaruh untuk kita menghadapi ujian tersebut? Ya, jelas. Karena ujian itu adalah merupakan yang sebenarnya ya, hakikat daripada ujian itu sebenarnya, ketika ia bersabar, ujian itu akan menjadikan perkara yang baik bagi dirinya. Nah, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjaga. Ketika ia menghadapi ujian hidup misalnya, entah dia kesulitan ekonomi, entah dia misalnya ujian-ujian lainnya misalnya. Nah, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia akan semakin merapat. Taqarruban ilallahi ta'ala. Dia akan semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jangan sampai ujian ini menjadi petaka bagi dia. Ya, jangan sampai kemudian ujian ini menjadikan Allah murka kepada dia. Dia takut. Maka dia semakin taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang tadinya mungkin sholatnya hanya sholat fardu saja, dia lakukan juga sholat sunahnya. Yang tadinya hanya sholat sunah rawatibnya, dia lakukan sholat malamnya. Di sepertiga malam dia bertakarrub ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut kalau ujian ini menjadi petaka yang lebih besar bagi dia, ya tidak hanya di dunia tapi juga bisa di akhirat. Dia takut. Takut dengan semua itu, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin dekat. Jadi merasa sebagai teguran begitu, Ustaz? Ya, jadi ujian itu sebagai satu bentuk, satu proses untuk muhasabah. Ya, untuk mengoreksi diri. Apakah saya ini banyak dosanya kah, sehingga mendapat ujian yang terus bertubi-tubi misalnya. Dia menjadi satu bahan introspeksi diri. Nah, itu adalah buah daripada rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih. Ketika kita mendapati ada mungkin saudara kita, sesama muslim, yang tertimpa ujian, lalu karena ujian yang dia rasa, Ustaz, dia jadi, wah, saya gak disayang sama Allah, saya diberikan ujian terus menerus. Akhirnya, karena sebab itu, dia enggan mendekat kepada Allah. Itu bagaimana yang bisa kita lakukan, Ustaz? Ya, itu sikap yang salah itu, seperti sikap itu. Yang salah. Justru ujian itu, ya, akan mengangkat derajat dia ketika dia sabar. Ketika dia ridho mendapatkan ujian itu. Bahkan dia bersyukur ketika mendapatkan ujian itu. Secara tidak langsung kenikmatan, Ustaz, ya? Ya, itu akan mendapatkan nikmat. Nah. Ya. Ending daripada ujian itu sebenarnya, kalau bagi orang yang sabar, bagi orang yang memiliki sikap ridho, menerima dengan ujian itu, bahkan dia bersyukur dengan ujian itu, misalnya, justru endingnya, akhir daripada, buah daripada ujian itu akan melahirkan sesuatu yang indah untuk dirinya. Kenapa bersyukur? Rasulullah SAW ketika mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, kan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, jadi itu artinya Rasulullah SAW menuntunkan bahwasanya sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah itu bentuknya ujian, itu bagi Rasulullah SAW tetap disyukuri. Ya, tetap disyukuri. Ya, jadi sesuatu yang mungkin bagi kita, menurut pandangan kita ya, ya menurut pandangan manusia, kok begini ya, kok diuji terus ya, misalnya. Ya manusia memang seperti itu. Ya. Jangankan ujian, mendapatkan kesenangan aja kadang berkeluh kesah. Masih merasa kurang. Masih kurang misalnya, kok cuma segini ya. Nah itu keluh kesah ya. Artinya. Manusia tidak pernah merasa puas, jangankan mendapatkan ujian. Tetapi hakikat daripada ujian itu sebenarnya ya akan melahirkan apakah dia termasuk orang yang sabar atau tidak. Itu hakikat daripada ujian itu. Bagi seorang yang beriman, ketika mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang tidak menjadikan dirinya nyaman, dia akan bersabar. Sikap sabarnya itu akan melahirkan kebaikan untuk dirinya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita, ya, kita senantiasa untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dalam ayat disebutkan, ya, dalam surat Al-Bayyinah, coba dicek ayat ke-8 atau berapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu anhu, ya. Dzalika liman khasyya rabba. Kalimat terakhir ini, dzalika liman khasyya rabba. Ya, balasan bagi mereka di sisi Rob mereka, yaitu di sisi Allah, ya, adalah jannatu aden, jannah, ya, surga aden, ya, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal, ya, abadan, selamanya di dalam, ya, jannah aden tersebut. Radiyallahu anhum waradu anha. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, di penghujung ayat ini disebutkan dzalika, itulah yang demikian itu liman khasya rabbah, bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi apa dampak dari takut kepada Rabb-nya? Jannatu aden. Ya, surga aden. Itu balasan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Ustaz, bagaimana agar kita itu bisa menumbuhkan rasa takut di hati kita kepada Allah dan juga bisa menjaganya agar rasa takut itu tetap subur di hati kita? Agar kita mendapatkan atau membuahkan rasa takut atau menjaga, terjaga rasa takut itu, yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i, belajar agama. Ya, pelajari agama dengan sebaik-baiknya. Nanti dengan kita mempelajari, menuntut ilmu, mempelajari agama, menuntut ilmu, nanti kita akan dapati butiran-butiran untuk tumbuhnya rasa takut itu. Yang kedua, ketika kita merawat rasa takut itu, selain menuntut ilmu, juga kita mengamalkan ilmu tersebut. Di antara bentuk pengamalan, yaitu kita dekat dengan orang-orang yang soleh. Dekat dengan orang-orang yang baik. Ya, bergaul dengan teman-teman yang soleh. Teman-teman yang baik. Sehingga perilaku kita, tutur kata kita terarah. Terarah, ya, dalam rangka semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah nanti akan tumbuh bahwasannya kita tidak boleh melanggar syariat Allah. Tumbuh bahwasannya kita dicegah untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang durhaka, ya, baik kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari situ akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, teman-temannya yang soleh, maka rasa takut itu semoga terjaga dengan sebaik sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tidak hanya menuntut ilmu saja, Ustaz, ya, tapi menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, dan yeah, berteman dengan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang baik, ya, sehingga perilaku kita senantiasa terpola, ya, terbentuk untuk selalu berperilaku baik, untuk selalu berperilaku bertutur kata yang baik. Ya, begitu. Baik, Ustaz. Kemudian, Ustaz, bagaimana agar kita itu bisa mengajarkan kepada anak-anak muda atau bahkan sebelum anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak didik kita, anak-anak kecil, untuk bisa menanamkan rasa takut di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita apa istilahnya, kalau untuk anak-anak, ya, ya, untuk anak-anak usia, mungkin usia sekolah dasar, ibtidaiyah misalnya. Beri mereka narasi-narasi tentang narasi-narasi yang memang jelas, ya, tuntunannya ada di dalam nas-nasnya itu jelas, ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Misalnya kita menceritakan kepada mereka tentang bagaimana itu neraka, gitu. Bagaimana itu neraka. Kemudian bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat dari kedurhakaan itu, akibat dari kemaksiatan itu apa? Asar dari maksiat itu apa? Efek buruk dari maksiat. Efek buruknya apa, ya, gitu. Nah, itu disampaikan begitu. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan akan tumbuh rasa takut dan akan tumbuh pada dirinya rasa untuk menjaga. Menjaga agar dirinya tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan, ya, seorang hamba ke neraka jahanam misalnya. Ya, di apa itu neraka jahanam cerita misalnya, kan ada nas-nasnya. Apa itu neraka wail misalnya, apa itu dan seterusnya gitu. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk bercerita, bernarasi kepada anak-anak. Dan itu adalah bentuk menumbuhkan rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akan lebih kuat lagi keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, tanamkan i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah terutama, akidah itu, iya, kepada anak-anak itu, ya. Akidah terhadap surga, terhadap neraka, ya, terhadap siksa kubur misalnya, nikmat kubur dan seterusnya. Itu penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Antara takut dan putus asa apakah sama, Ustaz? Dalam artian ketika seseorang berbuat dosa lalu dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dosanya yang dilakukan sudah terlalu banyak. Akhirnya dia khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya tersebut yang pernah dilakukan. Ya, di dalam kita beribadah kan ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Khauf. Kan begitu? Nah, tidak boleh hanya khaufnya saja. Harus memiliki roja. Roja juga. Harapan bahwasanya Allah juga Maha penerima taubat. Allah juga Maha apa istilahnya, pengampun. Kan begitu? Ya, jadi jangan hanya kalau sudah berbuat dosa, wah, saya tidak akan diampuni dan ini nanti jatuh kepada pemahaman khawarij. Oh, iya. Itu khawarij itu rajin sekali ibadahnya, sholat tahajudnya, sholat malamnya, puasanya, sampai mereka dikatakan badannya kurus karena sering puasa, pucat gitu kan, wajahnya pucat, ya, karena sering jaga malam, sholat terus. Tapi itu aja, hanya khauf saja. Padahal di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para ulama, kita ini harus punya juga sikap roja, berharap. Ada harapan kalau kita akan diampuni, ya, kalau kita akan mendapatkan magfirah dan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada, tumbuh harapan itu. Harus diimbangi begitu. Iya, harus berimbang. Begitu. Selain kita khauf juga ada roja. Gitu. Rasa apa namanya, berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menerima taubat kita. Jadi tidak semata-mata khaufnya, rasa takutnya saja. Sehingga putus asa ini muncul karena rasa takut aja ya, itu ya? Karena tidak ada rasa harapan. Harapan, nah, Masya Allah. Tapi Ustadzuna, jazakumullah khair atas faedah ini, kesempatan pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa kita tanyakan kepada Antum Ustadz. Barangkali ada penutup dari Antum Ustadz, nasihat secara umum untuk kita semua, kaum muslimin. Ya, untuk sebagai kata penutup, nah, begitu. Ya, mari kita bersama-sama untuk mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ini membawa rahmat tidak hanya bagi manusia tetapi lil alamin, bagi segenap alam semesta ini. Karenanya pelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menambah-nambahi, jangan juga kemudian mengurang-urangi, menyepelekannya, tetapi benar-benar sesuai dengan takaran, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari agama, ya, agama kita di masjid-masjid, di Baitullah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid itu akan turun sakinah, ketenangan pada diri kita. Akan turun liputan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kita, dan juga tentunya kita akan dinaungi oleh para malaikat. Itu yang kita harapkan, sehingga kita menjadi manusia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar, ya, akan mendapatkan Jannatul Aden, ya, atau Jannatul Firdaus bahkan, ya, itu yang kita harapkan. Wallahu a'lam bissawab. Thayyib ustadzuna, jazakumullahu khairan atas fawaidnya, atas waktunya dan kesempatannya di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan barokah kepada antum dan kepada kita semua. Amin amin ya mujibil asy. Untuk acara di kesempatan pagi hari ini kita cukupkan, semoga bermanfaat. Akhir kalam, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.